kaitan dengan halaman 70 ada satu faedah penting kaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah, yaitu ayat yang ke 19. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir." Ini ada satu faedah yang bisa kita simpulkan atau yang termuat dalam ayat ini, yaitu di antara karakter jahiliyah dan di antara keyakinan jahiliyah adalah kepekaan sosial dan kepedulian sosial dianggap sudah cukup tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Apakah kalian jadikan orang-orang yang memberi minum untuk para jemaah haji, ini amal sosial, ini kepekaan sosial, ini kepedulian sosial. Wa imaratul masjidil haram, dan menjadi penduduk tanah haram yang mengurusi masjid, mengurusi bangunannya dan sebagainya, itu sama dengan nilai orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Maka orang-orang, maka di antara karakter jahiliyah dan keyakinan jahiliyah adalah beranggapan bahwasanya ketika seorang itu sudah memiliki kepekaan sosial, kepedulian sosial, maka itu sudah cukup, tidak perlu punya iman kepada Allah dan hari akhir. Dan Allah tegaskan bahasanya amal sosial dan kepekaan sosial itu belum cukup, tidak bisa menggantikan iman kepada Allah dan hari akhir. Maka anggapan orang-orang sekarang yang beranggapan bahwasanya, atau sebagian orang sekarang, bahwasanya kebaikan yang bersifat sosial, kepedulian sosial itu dikira satu hal yang bermanfaat tanpa iman kepada Allah dan hari akhir, ini adalah sebenarnya adalah mengulang karakter jahiliyah. Kita lanjutkan di halaman 74. Ya, sedikit. Qala al-mu'allif. Qala al-mu'allif Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Wa tafsiru hadha ma thabata fi sahihain anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa fa inna at-takalluma bil khairi khairun minas sukuti anhu, wassamtu anisharri khairun minas takallumi bihi. Fa'amma samtu adda'imu fa'bir'atun manhiyun anha. Wakadhalika imtina'u an aklil khubzi wa lahmi wa syurbil ma'i. Fa'adhalika minal bida'il madmumati aydan. Kama sabata fi sahih al-Bukhari an ibn Abbas radiyallahu anhumah أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما هذا؟ فقالوا أبو إسرائيل فنذر أن يقوم في الشمس ولا يستدل ولا يتكلم ويصوم. فقال مروه فليجلس وليستدل وليتكلم وليتم صومه. وثبت في الصحيحين عن أنس أن رجلا سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر فكأنهم تقالوها فقالوا وأينا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا faqala ahaduhum amma ana fa asumu wa la uftiru wa qala al-akharu amma ana fa aqumu wa la anamu wa qala al-akharu amma ana fa la aqulu lahma wa qala al-akharu amma ana fa la atazawwaju nisaa fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ma balu rijalin yaqulu ahaduhum kada wa kada walakinni asumu wa uftiru wa aqumu wa anamu wa aqulu lahma wa atazawwaju nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni wa qawluhu man raghiba an sunnati ay salaka ghayraha dhanan anna ghayraha khairum minha faman kana kadhalik fa huwa bari'un min Allahi wa rasulihi qala ta'ala wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiya nafsahu bal yajibu ala kulli mu'minin an ya'taqida anna khairal kalami kalamullahi wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama thabata anhu fi sahihi annahu kana yakhthubu bidzalika kulla yawmin jum'atin. Dan penjelasan tentang hal ini yaitu tentang masalah lisan dan bahayanya adalah hadis yang terdapat dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka adalah dia berkata-kata yang baik, baik-baik untuk dirinya sendiri ataupun baik untuk orang lain, baik-baik dalam urusan agama ataupun baik dalam urusan dunia. Awliya smut atau tidaklah diam-diam, karena sesungguhnya mengucapkan kebaikan itu lebih baik daripada diam tidak mengucapkan kebaikan. Sedangkan diam anisyari, sehingga tidak mengucapkan ucapan keburukan, itu lebih baik daripada mengucapkan keburukan. Adapun diam yang terus menerus, yaitu puasa bisu, kalau sekarang mogok bicara, maka hukumnya kata Syekhul Islam fabit atun manhiyun anha, adalah satu amal bid'ah dan amal yang terlarang. Panjang hari orang itu cuma diam dan tidak mau bicara, ini hukumnya kata Syekhul Islam adalah bid'ah terlarang. Tidak ada puasa bisu, puasa tidak mau berbicara dalam ajaran Islam. Kamu kok bicara itu adalah amal bid'ah dan perilaku jeli ya. Wakadzalikal imtina' an aqli al-khubzi wal lahmi wa syurbil ma'. Demikian pula tidak mau makan roti, tidak mau makan daging, dan tidak mau minum air. Ada orang puasa dengan bentuk tidak mau makan daging, atau ada orang yang puasa dengan bentuk tidak mau makan roti, atau ada orang yang berpuasa dengan bentuk tidak mau makan tidak mau minum air putih. Air yang lain dan makanan yang lain mau, namun kalau air putih enggak mau. Maka puasa-puasa bentuk semacam ini dikatakan fadzalika minal bid'ai al-mazmumati, ini termasuk amal bid'ah yang tercela. Maka salah satunya adalah maka tidak mau makan daging. Ada puasanya orang Jawa, bikinannya orang Jawa, puasa yang cuma puasanya enggak mau makan daging. Makan yang lainnya mau dan boleh, kan, tetapi kalau makan daging enggak boleh. Mungkin di sini ada penjelasan hukumnya dari Syekhul Islam Taimiyah, yaitu sudah katakan pada liga minal bid'ail madmuma, itu salah di antara bentuk bid'ah yang tercela. Apa dalilnya? Kama sabata sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang berdiri qa'iman fi syamsi, di terik matahari. Tidak mau berteduh padahal ada tempat untuk berteduh dan bernaung. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, siapakah orang ini? Sahabat mengatakan dia adalah seorang yang namanya Abu Israil. Kenapa? Dia ini semacam ini karena dia punya nazar. Ayakum Abu Syams. Punya nazar untuk berdiri di terik matahari. Kalau saya Allah berikan nikmat pada saya demikian, maka saya akan berdiri seharian di terik matahari dan tidak mau bernaung, dan dia bernazar untuk tidak ngomong. Di samping dia bernazar untuk puasa, tentang dia puasa syar'i. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perintahkanlah dia untuk duduk karena dia bernazar untuk berdiri. Maka Nabi katakan, nazar untuk berdiri itu tidak boleh dilaksanakan. Perintahkan dia untuk duduk. Kemudian dia bernazar fi syams wa la yastahil, dalam terik matahari, dan tidak bernaung. Maka Nabi katakan wa la yastahil, tidaklah dia, perintahkan dia untuk bernaung. Nazarnya untuk berdiri dilarang. Perintahkan untuk duduk, nazarnya untuk berada di terik matahari Nabi larang, dan Nabi perintahkan untuk naung. Kemudian nazarnya untuk puasa bisu, tidak mau bicara, Nabi perintahkan untuk dibatalkan. Walaupun katakanlah, tidaklah dia ngomong. Adapun nazarnya untuk berpuasa, puasa yang syar'i, maka ini nazar taat, maka Nabi perintahkan untuk diselesaikan. Walyutim masawmahu, dan tidaklah dia selesaikan ya puasanya. Maka di sini menunjukkan bahasanya adanya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelesaikan nazar ta'ah. Menazar ayuti Allah falitihu. Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia laksanakan. Dan di sini jadikan dalil oleh sebagian ulama untuk melarang nazar dalam perkara mubah. Nazar minimal dalam perkara taat. Dan taat itu minimal perkara mustahab. Karena orang ini bernazar untuk berdiri. Berdiri hukumnya, jika tidak dikaitkan dengan yang lainnya, perkara mubah. Orang itu diam pada asalnya adalah perkara mubah. Terkena terik matahari, ya, berada di terik matahari itu pada asalnya mubah. Maka dari hadis ini sebagian ulama berpendapat tidak boleh nazar dengan perkara mubah. Nazar minimal dalam perkara mustahab. dengan perkataan. Man nadara ayati Allah yuti'u. Siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah adalah dia taat kepada Allah. Kita lihat nanti perintah untuk membatalkan nazar-nazar yang tidak boleh untuk dilaksanakan, dan Nabi tidak memerintahkannya untuk bayar kafarat. Maka nazar-nazar semacam ini Nabi perintahkan untuk dibatalkan dan tidak ada kafaratnya. Karena seandainya ada kafaratnya, maka tentu Nabi akan menjelaskannya. Dan di sini menunjukkan bahwasanya satu bentuk amal yang bernilai amal ketaatan di satu tempat, di satu kondisi, itu belum tentu menjadi amal ketaatan di kondisi yang lain. Amal ketaatan dalam satu kondisi itu belum tentu jadi amal ketaatan di kondisi yang lain. Macam berdiri, berdiri itu amal ketaatan dalam sholat. Berdiri itu amal ketaatan dalam sholat. Namun berdiri yang terlepas dari aktivitas sholat itu bukan amal ketaatan. Berdiri itu amal ketaatan, tapi bukan dalam sholat, namun bukan amal ketaatan dalam kondisi ini. Maka ini dari kandungan hadis ini, mungkin ada satu kaidah yang sangat penting untuk merontokkan anggapan orang-orang yang suka melakukan amal bid'ah. Mereka beranggapan bahasanya jika satu amal itu adalah amal ketaatan di satu kondisi, maka itu adalah amal ketaatan dalam semua kondisi. Anggapan dan kaidah pelaku bid'ah semacam ini adalah anggapan yang tidak benar. Amal ketaatan dalam satu kondisi itu belum tentu amal ketaatan dalam kondisi yang lain. Ini kan ini diantara kandungan hadis ini, yang dengan ini maka apataplah anggapan banyak para pelaku bid'ah yang beranggapan membaca Quran itu baik. Baik kapan? Dalam kondisi ini baik. Maka dikira kalau dalam kondisi yang lain juga sama dianggap baik juga. Baca la ilaha illallah dalam kondisi ini, beli doa untuk la ilaha illallah, la ilaha illallah, baik. Maka dikira di kondisi yang lain juga sama. Maka itu prinsip dan kaidah yang dianut oleh banyak pelaku bid'ah. Biasanya amal kebaikan di satu kondisi itu akan jadi amal kebaikan dalam kondisi yang lain. Padahal tidak demikian menurut syariah. Amal kebaikan dalam satu kondisi belum tentu jadi amal kebaikan dalam kondisi yang lain. Berdiri dalam sholat itu satu amal kebajikan, amal ketaatan, akan tapi tidak jadi amal kebajikan dan amal ketaatan dalam kondisi semacam ini. Wasabat fi sahihain, dan terdapat dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, bahasanya ada beberapa orang bertanya tentang ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sir, ketika sendiri, ketika sembunyi, ketika di dalam rumah. Setelah dia mendapatkan cerita dari salah seorang istri Nabi, tentang bagaimanakah ibadah Nabi ketika di dalam rumah. Faka'annahum taqalluha, maka seakan-akan mereka menganggap ibadah Nabi tersebut terlalu sedikit. Ini enggak cocok untuk orang yang banyak dosa. Ini cocok, nah, memang apa yang Nabi lakukan itu cocok, namun untuk orang yang tidak punya dosa seperti Nabi. Jadi mereka menganggap amal mereka terlalu sedikit, atau amal Nabi terlalu sedikit. Faqalu, lalu mereka mengatakan, ayuna mislu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, siapakah di antara kita yang semisal Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang diampuni dosanya. Jadi manusia yang penuh dengan dosa, siapa di antara kita yang semisal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau Nabi ibadahnya segitu, cuma sedikit seperti itu, normal wajar. Karena Nabi, karena dia orang yang tidak pernah dosa dan dia memenuhi dosanya, bagaimanakah dengan kita? Hanya berkatalah salah satu di antara mereka, ataupun aku berniat untuk puasa sepanjang hari, setiap hari puasa dan tidak pernah berbuka. Orang yang kedua mengatakan, adapun saya punya niatan untuk ya, sholat terus ya, di waktu malam, dan tidak ada istilah tidur malam hari. Yang lain mengatakan, adapun aku, maka aku akan puasa, nah, tidak akan mau makan daging. Kemudian orang yang keempat mengatakan, adapun aku, maka aku tidak akan menikah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mabalu rijalin, apa keadaan sekelompok orang yang salah satu mereka mengatakan demikian dan demikian, padahal aku berpuasa dan kadang tidak puasa, aku sholat dan kadang tidur, dan aku juga mau makan daging serta aku pun beristri. Sama nuhaibat sunnati walaizam ini, dan siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Maka dalam hadis ini terdapat dalil berkaitan dengan masalah puasa dalam bentuk tidak mau makan daging. Nabi melarang orang yang berpuasa tidak mau makan daging. Nah, karena itu maka orang di antara bid'ah yang tercela, dan semua bid'ah adalah tercela, adalah imtina an aklil khubsi wala. Demikian juga dalam hadisnya Abu Israil tadi terdapat dalil tentang apa yang dikatakan oleh sekolah Islam berkaitan dengan hukum puasa bisu, di mana kata sekolah Islam puasa bisu hukumnya adalah bid'ah. Maka dalil kalau puasa bisu itu hukumnya bid'ah adalah hadis Abu Israil yang dia punya nazar untuk diam. Namun Nabi perintahkan wal yatakala. Maka puasa nazar untuk bisu itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua hadis ini menunjukkan bahwasanya hulu itu sudah muncul di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hulu, sikap berlebihan dalam beragama itu sudah muncul di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun belum tersebar. Cuma baru ada pada satu dua orang, segelintir kecil dari orang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun telah dengan segera menumpas sikap-sikap semacam ini. Maka secara hulu, di mana mulai kapankah hulu itu ada di umat ini? Jawabannya, hulu itu sudah ada sejak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang hulu dalam beribadah dan hulu dalam perkara-perkara mubah itu sudah ada di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu rijalin yaqulu ahaduhum kadza wa kadza." Maka hadis ini menunjukkan tentang adab kenabian berkaitan dengan masalah mengkritik kesalahan atau tahzir terhadap satu sikap dan satu perkataan yang buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya bahwasanya perkataan semacam ini dan sikap semacam ini adalah perkataan dan sikap yang tidak benar. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma menyebutkan perkataan tanpa membahas orangnya, tanpa menyebutkan namanya. Mabalu rijalin. Kenapa ada sebagian orang yang punya perkataan demikian dan demikian? Sampaikan di hadapan para sahabat, namun Nabi tidak menyebutkan. Dan di antara mereka ada yang mengucapkan tadi, namun Nabi tidak menyebutkan siapakah nama orangnya. Dan sikap sikap Nabi semacam ini juga ada dalam hadis-hadis yang lain. Maka inilah hukum asal dalam masalah mengingatkan kesalahan. Hukum asal dalam mengingatkan kesalahan adalah karena tujuannya adalah untuk menghilangkan kesalahan tersebut atau perkataan tersebut, maka yang dibahas adalah perkataannya, bukan menyebut nama orangnya. Maka hukum asal dalam menegur pendapat yang keliru, opini yang salah, pernyataan yang menyimpang adalah kita bahas kesalahannya saja tanpa menyebutkan orangnya. Karena tujuan dari kita membahas hal ini, apa tujuannya? Membahas orangnya? Bukan. Tujuannya adalah mengingatkan orang supaya jangan ikut-ikutan semacam ini, dan mengingatkan pelakunya dan menyadarkannya bahwasanya ini adalah keliru. Dan ini sudah tercapai dengan sekedar kita membahas perkataan yang keliru tanpa menyebut-nyebut nama pasangnya. Meskipun bukan berarti kita anti dengan menyebutkan nama pelaku kesalahan secara mutlak, namun itu bukan hukum asalnya. Hukum asal dalam masalah menegur kesalahan adalah membahas kesalahan dan menyebutkan kesalahannya tanpa menyebut nama pelakunya, dan demikianlah yang Nabi ajarkan. Sebagaimana juga Nabi mengajarkan untuk menyebut kejelekan orang dalam kondisi yang lain. Nah, semuanya jelas benar, namun semuanya ada pada tempatnya masing-masing. Hukum asalnya adalah tidak menyebut nama, juga cukup membahas kesalahan. Akan tapi bisa saja menyebut nama dan membahas, dan menyebutkan faktornya jika memang ada tuntutan untuk itu. Namun jika dengan kita sebutkan kesalahan ini sudah mencukupi, orang sudah paham harus meninggalkan perkataan semacam ini, ya maka itu seharusnya. Karena menyebutkan faktor adalah riba, dan hukum asal riba adalah haram kecuali dalam kondisi-kondisi yang memang di situ menyebabkan riba dibolehkan. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man rahiba an sunnati," barang siapa yang membenci sunnahku. Artinya barang siapa yang menempuh ghairaha selain sunnah Nabi, dengan karena dia mengira bahasanya selain sunnah Nabi itu lebih baik daripada sunnah Nabi. Ini yang dimaksud man rahiba an sunnati. Bukan hanya sekedar meninggalkan apa yang Nabi ajarkan dalam artian maksiat, namun itu maksud rahibah an sunnati adalah dhanan anna ghairaha khairun minha. Meninggalkan yang Nabi ajarkan dengan disebabkan motif, keyakinan dan anggapan selain yang Nabi ajarkan, di luar yang Nabi ajarkan itu lebih baik. Ini penjelasan penting dari Syekhul Islam tentang makna rohiba an sunnati, membenci sunnahku. Jadi sebagian orang memaknai makna rohiba an sunnati, maknanya adalah mantaroka sunnati, siapa yang meninggalkan sunnahku. Ini kalau demikian maka ini mencakup semua anil ma'asyat, semua yang bermaksiat itu meninggalkan yang Nabi ajarkan. Namun Nabi katakan, namun dijelaskan oleh Syekhul Islam bahwasanya yang dimaksud rohiba an sunnati itu pertama dia meninggalkan apa yang Nabi ajarkan salah tasairha, akan tetapi ada motif khusus, ada motivator khusus, yaitu mengira bahwasanya selain sunnah Nabi itu yang lebih baik daripada menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya rohbah an sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk dosa besar, karena Nabi barak dari mereka. Man rohbah an sunnati falaysa minni, maka dia bukanlah bagian dariku, bukanlah umatku. Dia bukan umatku. Maka kalimat falaysa minni ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tadi hukumnya adalah dosa besar. Faman kana kadzalika, maka siapa yang seperti itu, maka dia telah berlepas diri dari Allah dan Rasulnya. Dan Allah berfirman, wa man yarghabu 'an millati Ibrahim, dan siapa yang membenci ajaran Ibrahim, tidak ada yang membenci ajaran Ibrahim illa man safiya nafsa, kecuali orang yang membodohkan dirinya sendiri. Wajibu ala kulli mu'min, bahkan setiap mukmin punya kewajiban untuk berkeyakinan bahwasanya sebaik perkataan adalah firman Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seorang itu menyadari bahwa sebaik-baik petunjuk dalam beragama adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan terjumus dalam hulu yang menyebabkan dia meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengira bahwasanya di luar sunnah Nabi ada yang lebih baik. Kama sabata anhu, sebagaimana kalimat ini, ana khairul kalam kalamullah, itu adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabata anhu adalah satu hal yang berasal dari Nabi, fi sahih, sebagaimana dalam hadis yang sahih, yaitu dalam sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Ana kana yakhthubu bidzalika, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah menyampaikan hal ini, anak khairul kalam kalamullah, kulla yawmin jumu'ah, setiap hari Jumat. Kalau yakhthubu itu artinya berkhutbah, kalau yakhthibu itu artinya melamar. Tulisannya sama, beda maknanya gara-gara beda membacanya. Yakhthubu, khutbah yakhthubu artinya khutbah, sedangkan khutbah yakhthibu artinya khitbah. Khatib dengan panjangnya, dengan dipanjangkannya khatib artinya orang yang menyampaikan khutbah. Tapi kalau khatib dengan panjangnya kha itu artinya orang yang melamar. Ini purna. Kalau ma'alif wa'idha syaktim wa'iyullahi an-yukum al-suman wa'al-barif wa'al-yaktiru wa'al-yajuju an-yakfa عليه بعض علم الشريعة وجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين حتى يحسب أن بعض الأمور مما أمر الله به ويكون مما نهى الله عنه. يجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله وتكون من الشيطان لابسها عليه Yang kisah darjatahu. Nah. ولا يعرف أنها من الشيطان وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى. عن ولاية الله تعالى فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استفرد عليه. فقال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقد ثبت في الصحيح أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال: قد فعلت. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيكل من يشاء ويؤدي من يشاء والله على كل شيء قدير. قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم منه شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم. وأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: قد فعلت. نعم. وليس من شرط وليد بكله syarat wali Allah tidaklah dia manusia maksum yang tidak pernah keliru dan tidak pernah keliru. Bahkan ya juzu boleh saja atau mungkin saja yang fa'alaihi dia tidak mengetahui, yang fa'alaihi dia tidak tahu waktu ilmu syariah, sebagian ilmu tentang syariah. Mungkin saja ada sebagian hukum agama yang tidak dia ketahui. Bukanlah syarat wali dia tahu semua hukum agama. Namun boleh saja seorang itu adalah seorang wali Allah, namun dia tidak tahu sebagian hukum agama. Dan wayajuzu dan boleh saja, yaitu maknanya mungkin. Wayajuzu di sini maknanya mungkin. Dan boleh saja itu mungkin saja, yes, tapi ya, dia mengalami kerancuan waktu umuruddin berkaitan dengan sebagian perkara agama. Sampai-sampai dia mengira bahasanya sebagian perkara tersebut adalah satu hal yang Allah perintahkan, ternyata adalah sesuatu yang Allah larang. Dan jadi karena dia mengalami kerancuan tentang satu hal, dia kira dengan anggapan, dengan berdalil dengan demikian dan demikian, oh hukumnya dianjurkan, padahal hukumnya malah dilarang. Wujud dan boleh jadi dan mungkin saja dia mengira bahasanya sebagian kemampuan luar biasa yang dia miliki atau dia alami ini adalah karomah wali. Padahal wa takunu minasyaitan, ini adalah upaya setan untuk menghancurkan dirinya, untuk menimbulkan kerancuan pada dirinya, supaya untuk menurunkan derajatnya di sisi Allah tanpa dia menyadari kalau itu adalah berasal dari setan. Maka beliau kata Syekhul Islam, beliau katakan mungkin saja ada seorang wali kemudian dia mendapatkan khawarikul ada, kemampuan luar biasa. Nah, sama orang yang mendapatkannya dia ngira, oh ini karomah Allah untuk saya. saya diberi oleh Allah karomah, kemampuan luar biasa, padahal bukan, itu setan ya, melakukan hal itu untuk dirinya ya, supaya dia tertipu dan bangga dan turunlah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat dia sakti ketika itu setan, supaya dia kemudian menganggap, oh saya wali ya, saya dapat karomah. Tujuannya apa? Untuk menurunkan derajatnya di sisi Allah. Maka boleh jadi orang itu mendapatkan khawatir ada kemampuan luar biasa dan dia merasa itu datang dari Allah, padahal itu bukan datang dari Allah. Namun terjadinya hal ini tidaklah mengeluarkan seseorang dari statusnya sebagai wali Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan untuk umat ini ya, dosa yang dilakukan karena tidak sengaja, karena lupa, dan karena dipaksa. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dinilai sahih oleh Al-Albani di Irwaul Walid. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, amar rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Rasul dan orang-orang yang beriman beriman dengan wahyu yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka. Kullun, semua mereka, yaitu orang-orang yang beriman dan rasul, beriman pada Allah, beriman pada malaikat, kitab rasul, kitab dan rasul. Mereka mengatakan, kami tidak membedakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain. Dan mereka mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka mengatakan, berdoa pada Allah, ampunanmu ya Allah, wahai Rabb kami, dan hanya kepadamu lah al-masir, tempat kembali. Kita katakan, dan hanya kepadamu, maknanya ada hanya, karena di sini ilaikanya berada depan. Maka menunjukkan mana hasr, wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu tempat kembali. Dan berkaitan dengan kalimat iman, maka dalam Al-Quran maka kita jumpai ayat-ayat yang menggandengkan iman dengan ba amana rasulu bima kullun amana billahi. Namun ada juga amana yang digandengkan dalam Al-Quran digandengkan dengan huruf lam, bagaimana di surat Yusuf. Ketika saudara-saudara Yusuf mengatakan pada ayah mereka Yakub, "Bama anta bimu'minin lana." "Bama anta bimu'minin lana." Maka mu'minin lana, iman disambung dengan lam. Maka dalam Quran itu kalimat iman kalau tidak digandeng dengan ba, maka digandeng dengan la. Dan jika iman itu digandeng dengan lam, maka umumnya iman di situ adalah iman lughawi, bermakna tasdik. Berbeda dengan iman jika digandeng dengan ba, maka iman di situ adalah iman syar'i. Umumnya jika iman, lafaz iman dalam Al-Quran itu digandeng dengan lam, maka makna iman di situ adalah al-iman al-lughawi, iman secara bahasa. Jadi kalau imannya itu digandeng dengan ba, maka imannya adalah iman syar'i. Dan di sini iman di sini digandeng dengan ba, ya, maknanya adalah iman syar'i. Dan di sini dikatakan la nufarqu baina ahadin min rusulih, di antara perkataan orang-orang yang beriman dan para rasul adalah kami tidaklah membeda-bedakan seorang pun rasul dengan rasul yang lain. Yang dimaksudkan adalah tidak membeda-bedakan dalam masalah mengimani mereka, bahasanya mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, namun membeda-bedakan mereka antara seorang rasul dengan rasul yang lain dalam dua hal. Yaitu kita bedakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain dalam ittiba. Tidak semua rasul kita ikuti. Nah, rasul yang kita ikuti hanyalah Rasul Muhammad SAW. Bahkan Nabi mengatakan, seandainya Nabi Musa itu hidup dan kalian mengikuti Musa dengan meninggalkanku, maka kalian akan sesat. Maka kita bedakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain dalam masalah ittiba. Tapi tidak kita bedakan dalam masalah iman. Kita iman di semua rasul adalah rasul utusan Allah, semuanya dapat wahyu, semuanya adalah manusia-manusia mulia. Tidak kita tidak bedakan. Namun kita bedakan dalam dua perkara. Yang pertama adalah masalah ittiba, dan yang kedua adalah kita bedakan dalam masalah afdaliyah. Kita yakini bahasanya rasul ulul azmi itu lebih afdal daripada rasul yang bukan ulul azmi. Dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih afdal daripada rasul-rasul yang lain. Kain maksud lalu fariku baina ahdin min rasulih, ada tidak membeda-bedakan dalam masalah iman. Kami tidak akan beriman dengan sebagian rasul dan kafir dengan sebagian yang lain, sebagaimana perilaku Yahudi dan Nasrani. Demikian ditafsir jalan lain. Waqalu sami'na, dan mereka mengatakan kami mendengar. Mendengar di sini yang dimaksudkan adalah sama'a qabul, adalah mendengar dalam bentuk menerima. Dalam makna merespon positif. Karena sami'a dalam bahasa Arab itu punya dua makna. Pertama adalah mendengar dalam arti idrakul masmu'at, menangkap sesuatu yang bisa didengar. Atau kalau bahasa manusianya, atau ya menangkap suara. Dan asli mendengar ya sama akabul, mendengar menerima, atau al-istijabah, merespon positif. Innaka antas sami'u du'a, ya Allah adalah zat yang mendengar doa, artinya zat yang menerima doa yang dipanjatkan oleh seseorang. Laikallahu nafsan illa wusaha, Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Laha maka sabat, laha minal khair, untuknya berupa kebaikan dari apa yang dia lakukan. Wa alaiha maktasabat minasyar. Apa beda antara la maka sabat sama wa alaiha maktasabat? Karena di sini menggunakan lam. Lam itu maknanya adalah baik-baik. Mungkin ini bicara tentang masalah pahala. Wa alaiha maktasabat, menggunakan ala yang biasa dipakai untuk yang jelek-jelek. Maka ini berkaitan dengan masalah dosa. Maka mana ayat ini adalah seorang tidaklah disiksa disebabkan dosa yang dilakukan oleh orang lain, tidak pula dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Tidak pula ada hukuman karena waswas. Karena waswas bukan kasabah, bukan termasuk kasab, bukan termasuk iktisab. Iktisab, waswas itu tidak termasuk kasab dan iktisab. Maka tidak ada hukuman karena waswas. Lah maka siapa? Maka ini menunjukkan bahasanya orang itu tidaklah mendapatkan pahala kecuali apa yang dia lakukan, wa alaihi maktasaba. Dan dia tidak akan dihukum karena kesalahan orang lain, kecuali jika dia punya peran berkaitan dengan orang lain tersebut. Orang lain berbuat maksiat, dia bisa mengubah, namun dia diam saja. Rabbana la tu'akhidna wa irabbami, janganlah kau seksa kami, inna sina, jika kami melakukan dosa karena kami lupa, au akhtona, atau kami salah tidak sengaja. Sebagaimana engkau menyiksa dengan perkara-perkara tersebut kepada umat-umat sebelum kami. Maka di kitab sejalan dikatakan bahasanya umat-umat sebelum kita itu tetap dinilai dosa apa yang mereka lakukan karena salah atau tidak sengaja, lupa atau tidak sengaja. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah engkau bebankan kepada kami isran, beban yang berat, sebagaimana telah engkau bebankan pada orang-orang sebelum kami, yaitu Bani Israel. Di mana dalam syariat Bani Israel disebutkan para ulama, mereka mendapatkan syariat yang berat. Untuk membersihkan najis, maka harus dipotong. Jika kain kena najis, maka bagian kena najis itu dipotong, dibunting. Dan syariat-syariat yang lain. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih, wa ya Rabb, kami jangan kau bebankan kepada kami sesuatu yang di luar kemampuan kami. Apa yang dimaksudkan dengan Rabbana wala tuhamina ma la taqata lana bih? Di tafsir lain, jalan lain disebutkan mencakup dua hal. Pertama takalif, yang kedua adalah al-bala. Yang pertama adalah takalifu syariah. Ya Allah, janganlah engkau bebankan kepada kami hukum syariat yang di luar kemampuan kami. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah al-bala, ujian. Ya Allah, janganlah kau timpakan pada kami ujian dan musibah yang kami tidak kuat untuk menanggungnya. Ujian dan musibah, masalah yang kedua kemampuan kami untuk bisa bersabar menghadapinya. Wa'fu 'anna, dan maafkanlah kami, hapuslah dosa kami. Wa'fir lana warhamna, dan ampunlah kami dan baiklah kami. Jika disebutkan marfirah dengan rahmah, maka marfirah untuk yang lewat dan rahmah untuk yang akan datang. Jika disebutkan marfirah dan rahmah dalam satu kalimat, maka maghfirah adalah untuk yang lewat dan rahmah untuk yang akan datang. Warhamna, rahmatilah kami, artinya ya Allah, berikanlah taufik kepada kami, jagalah kami di masa depan dari berbagai dosa dan kesalahan yang telah pernah kami lakukan di masa yang lewat. Anta maulana, engkau adalah pemimpin kami dan yang menangani urusan kami. Fangsurna alil qawmil kafirin, tolonglah kami untuk menghadapi, bisa mengalahkan orang-orang kafir. Maka disini doa mohon pertolongan, mohon pertolongan. Pertolongan Allah di sini pertolongan yang mana? Dalam sisi lain disebutkan pertolongan dalam dua perkara. Yang pertama adalah fi'ikumatul hujjah, menang dalam hujjah, dalam argumen. Kemudian yang kedua adalah ghalaba fil qital, adalah menang dalam medan perang. Dan doa permohonan agar diberi kemenangan, kemenangan dalam argumen, ya, dan kemenangan dalam medan perang terhadap orang-orang kafir. Waktu sahabat terdapat dalam hadis yang sahih, katanya Nabi, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa ini. Dan Allah berfirman, "Qad fa'altu kukabulka." Sahabat Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia mengatakan, ketika turun ayat, "Wa in tubdu ma fi anfusikum," jika kalian nampakkan apa yang ada dalam diri kalian berupa tekad-tekad dan niatan-niatan untuk berbuat jelek, atufu atau kalian sembunyikan, yuhasibukumullah, Allah akan menceritakannya kepada kalian, yaitu pada hari kiamat. Dan Allah ampuni siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah siksa siapa saja yang Allah kehendaki. Wallah ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu, di antaranya Allah maha kuasa untuk menghisab dan memberikan balasan pada kalian. Kalau kata Ibn Abbas, "Sakhala qulubahum minha syai'un lam yadkhul qulubahum minhu syai'un." Maka masuklah dalam hati para sahabat sesuatu berkaitan dengan ayat ini. Sesuatu yang tidak mereka dapatkan untuk ayat-ayat yang lain. Artinya apa? Para sahabat merasa ini adalah ayat yang sangat-sangat berat. Maka Nabi katakan pada mereka, "Ucapkanlah, kami mendengar, kami taat, dan kami pasrah." Fa'al kata Ibn Abbas, maka Allah berikan iman pada hati mereka, maka Allah menurunkan ayatnya, "Laikul fulnafsan illa wus'aha," sampai "au akhtona," maka Allah merespon, Allah menjawab dengan mengatakan, "Kukabulkan." Dan "Rabbana wala tahmil alaina," sampai "min qablina," kemudian Allah katakan, "Qad fa'altu aku kabulkan." Kemudian "Rabbana wala tahmilna ma la taqata lana bih," Allah pun mengatakan, "Qad fa'altu." Dan "Wa'fu anna," sampai akhirnya kemudian Allah berkomentar, "Qad fa'altu," semuanya aku kabulkan. Maka ayat ini dalil apa yang disampaikan oleh penulis, bahasanya dosa yang dilakukan karena lupa atau tidak sengaja dan dipaksa itu dimaafkan. Tapi untuk umat ini saja. Nah, Rasulullah mengatakan, "Tajawaza li hadhil ummah." Untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi disampaikan bahwasanya di tafsir jalan lain, kalau umat-umat sebelum kita itu tetap dosa ketika melakukan sebuah dosa karena lupa atau tidak sengaja, itu tetap dinilai dosa. Makanya Rasulullah mengatakan, "Tajawaza li hadhil ummah." Ini demikian yang kita baca sempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.